الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تقول الله رحمه الله لنجدكم kajian kita usul kita karya Islam Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Masih diutawakan hadis-hadis yang menegaskan iman terhadap takdir sebagai rukun iman yang keenam. Wa an Abi Khuzamah an Abihi qala qultu ya Rasulullah ara'aita ruqa tastarqiha wa jawaban natadawa bih وطقاطا نبتقيها هدرت من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه احمد والترمذي وحسنا. كلمه قدامه لاياتها kata aku bertanya kepada Rasulullah SAW, menurutmu wahai Rasulullah, rukia yang kita baca doa untuk kesembuhan, obat yang kita berobat dengannya, dan yang semisal itu, apakah semua itu bisa menolak takdir Allah? Maka Rasulullah, ia mencadarinya, itu semua termasuk takdir Allah. Ini diwayangkan Muhammad juga Tirmidzi, yang beliau Tirmidzi menghasankan hadis ini. Hadis Abu Khuzamah dibawakan oleh mu'alif rahimahullah dalam usulul iman terkait takdir yang telah Allah SWT tentukan. Di dalam hadis kita melihat bahwa Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan tentang rukyah, obat, ia mengkaderilah, menunjukkan takdir Allah mencakup segala sesuatu. Takdir Allah mencakup mengenai segala sesuatu, sehingga mencakup sabab wal musabab, termasuk dari takdir Allah, baik itu sabab ataupun musababnya. Sebabnya apa, musababnya apa, hasil dampak dari suatu sebab atau akibat dari suatu sebab, semua itu tidak lepas dari Allah dan qadar yang telah Allah tetapkan. Sehingga perbuatan segala yang dilakukan manusia min qadarillah telah ditakdirkan Allah. Nataib hasil dari usaha mereka, apa nantinya jika dia berbuat begini, apa hasilnya, itu juga telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, tidak ada sesuatu pun kecuali Allah telah tentukan segalanya dengan takdirnya dan qadarnya. Seperti yang Rasul sebutkan di dalam hadis, Abdallah obat yang kita berobat dengannya ketika kamu sakit, kamu pusing minum obat pusing, kamu sakit perut minum obat sakit perut dan seterusnya. Kamu minum obat aktif, kita juga kamu minum obat. Dengan minum obat ini, kamu sembuh kesembuhan kamu. Karena minum obat ini juga ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada yang lepas dari ketetapan dan takdirnya. Bagaimana sesuatu itu membuahkan manfaat, membawa guna bagi seseorang, memberi manfaat tentunya, maslahat, takdir. Demikian segala aktivitas manusia antara sebab dan musababnya dengan takdir Allah SWT. Kenapa ada tulisan untuk sekarang terus? Sehingga tercatat di bukumu, di kitabmu, tulisan alif baca atau ABCD dan seterusnya rangkaian puluh-puluh jadi kalimat. Tapi ini hasil dari karya tulismu, pekerjaan tanganmu. Sebelum itu kamu pegang pena, berpoin. Kamu pegang pena, aktif. Dengan bergerak tanganku tertulis tulisan ini dan itu, tercatat tulisan ini itu pun di daftarmu dan ditakdirkan Allah. Ditakdirkan pada saat ini jam sekian, detik sekian kamu pegang poin. Ditakdirkan kamu menulis ini, ditakdirkan tertulis di kitabmu ini dan itu. Wahai semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ketika orang tidak mau menjalani asbab, tidak berarti dialah yang beriman terhadap takdir. Perhatikan, yang tidak mau menjalani asbab tidak berarti kemudian dia orang yang sangat kuat imannya terhadap takdir. Ada jadi tidak mau menjalani sehingga dia katakan aku ridho terhadap apa yang Allah takdirkan pada aku itu. Tidak mau menjalani asbab. Dan yang ekstrim dari mereka seperti hula mutasawwifah yang hulu dan ekstrim dari kalangan tasawuf, tawakal dipahami dan diartikan oleh mereka demikian bahwa kamu menerima takdir Allah berarti tidak boleh menjalani asbab. Ini bertentangan sekaligus batil dari asalnya. Sebab-sebab yang bermanfaat, obat, kuliah, membacakan, yang faktif juga. Dan yang semisalnya, banyak. Makan, sebab untuk kenyang. Minum, sebab untuk hilang hausku. Sedangkan yang sebab, ini semua kan sebab. Nikah, sebab untuk aku punya keturunan, anak. Dan yang lainnya, kerja, sebab untuk kamu dapat rezeki. Penghasilan semua itu sudah sebab yang nafek bermanfaat yang akan menguangkan musabab kebahagiaan dari sebab ini musababnya karena dia nikah lahirkan maka keburukannya. Karena dia makan, musababnya kenyang. Karena dia minum, musababnya wah, hilang haus dia. Karena dia minum obat, sembuh. Jadi sembuh. Wah, ada. Dan asbab-asbab ini pun, ini saya rasa. Termasuk kacau. Seperti yang harus menjawab kepada sahabatnya. Iya, ini saja dan saya. Itu juga termasuk takdir Allah. Jangan kamu anggap ketika kamu berobat, sakit, makan, minum, menikah, berarti dengan itu kamu kurang atau bahkan tidak beriman dengan takdir salah. Tidak demikian memahami iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kembali lagi, asbab itu takdir, ditakdirkan Allah selama itu bermanfaat, musababnya pun ditakdirkan oleh Allah. Maka kamu sebagai abad hamba manusia ketika menjalani asbab kamu telah mengamalkan perintah Allah atau telah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh Allah dalam syariatnya dan lahirlah dari asbab yang kamu lakukan dan itu dengan takdir Allah dan tidak ada hasil ada buah dari sebab-sebab itu jadi itulah namanya musabab. Kalau dia seperti yang dikatakan dalam hadis takdir Allah dan tidak menolak tidak bertentangan dengan takdir Allah. Obat pun demikian dan yang lain-lainnya. Dan ini dengan batu pecah. Mereka menolak untuk mengatakan kerajaan ini pecah karena dilempar pulang dengan batu. Lalu, pecah memang. Tidak ada pengaruhnya sebab ini bagi mereka. Bagi mereka, tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya sama sekali. Asbab. Makanya kata Imam, ada nafs bil'akul. Menunjukkan kurangnya akal, tak penuh akal seseorang. Itu dia kafirkan itu. Ketika dia lempar kaca itu dengan batu, dia pecah. Sebab pecahnya kan lempar lagi, kena batu. Itu yang mereka nafikan, sebab tidak pengaruh dengan masyarakat. Kasus lain dia berada kata menolak sungguh, bukan karena otak. Jadi takutnya sebut. Kenyang, bukan karena otak. Kata mereka. Tapi bukan yang dikatakan kenyang. Begitu yang lain. Ada jahil. Wallahs bil'akl. Itu kejahilan dan menunjukkan kurangnya kalau seseorang yang sempurna jahil kesegar ada pengaruhnya dan itu pun kata Allah akhirnya kata Allah kenapa sampai tertulis sekian kata dan kalimat di kitabmu, di bukumu. Karena kalau bisa, kamu menulis, berarti kita bekerja menulis, bergerak tanganmu. Yang menurut mereka, mereka juga dibuka, bukan karena gerakan tangan. Kita bergerak tertulis. Jelas menunjukkan kejadian dan kebodohan kurangnya akal seseorang ketika asbab itu dinafikan. Syahid di dalam hadis bahwa asbab wal musababat baik itu sebab maupun musababnya atau hasilnya semua itu telah dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mungkin permasalahan beberapa sahabat radhiyallahu anhum meninggalkan tidak berobat ketika mereka sakit. Hal ini diarahkan oleh para ulama satu karena kuatnya iman mereka tinggi. Tingkat iman mereka dan begitu dalam kuat husnudzan mereka kepada Allah, kuat tawakal mereka kepada Allah, juga perlu diketahui bukan karena mereka mengingkari, bukan karena mereka mengingkari manfaat dan pengaruh asbab. Mereka bukan orang yang memahami atau meyakini bahwa tidak ada pengaruhnya obat bagi penyakit. Bukan, tapi karena tadi husnudzon, iman yang sangat kuat kepada Allah. Oleh karena itu, para ulama sebutkan tidak disarankan yang semacam ini bagi orang yang belum ke arah sana tingkat imannya, tawakalnya, terus mencari kepada Allah kasih kuat itu tidak seperti para sahabat, sehingga sangat dikhawatirkan dia akan kecewa, dia akan menyesal ketika tidak berobat dan bertujung waktu bisa berusaha kepada Allah. Ternyata penyakitnya lebih parah. Kalau tak sakit, kalau tak kuat, bisa berusaha karena Allah juga. Mana ada yang tawarkan berusaha kepada Allah. Berusaha kepada Allah. Atau dia nyesal. Seandainya kemarin sebelum parah, belum kronis begini, aku minum obat. Aku minum obat. Akan syukur, akan nyesal. Makanya bagi orang yang tauhidnya masih dangkal, imannya belum begitu kokoh, terus nuturnya yang kosong, tidak disarankan melakukan yang semacam ini, seperti para sahabat Rasul. Itu bagi mereka, dan orang-orang seperti mereka, yang terlalu jauh dari orang-orang seperti kita. Itu ada beberapa ketentuan yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika orang berobat, sudahlah dia meyakini bahwa itu sebatas asbab, sehingga pengaruhnya pun dengan izin Allah, dengan takdirnya. Makanya tidak boleh dianggap, tidak boleh diyakini bahwa obat ini punya kekuatan berpengaruh menyembuhkan penyakit karena zatnya, karena dia sendiri lepas sama sekali dari takdir dan izin Allah. Tak boleh diyakini demikian. Harus diyakini dia sebatas asbab. Sudah ya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musabbibnya adalah Allah. Tidak ada manfaat, tidak akan ada mudarat kecuali seizin Allah. Dan para ulama contohkan yang semacam itu banyak. Asbab belum tentu terpengaruh positif membawa hasil seperti yang kamu terjadi. Gampangannya kendaraan. Orang mau jalan dari satu kota ke kota lain. Asbab untuk dia sampai ke sana dengan selamat, dia terpuji. Asbab seperti kamu belum mulai. Apa saja? Dia cek mobilnya. Karena angin di luar dia fokus. Kalau dia apa? Ring dia cek, masya Allah pakar. Semuanya set. Set ini itu bagus. Dan tidak turun. Baik. Dia naik kendaraannya. Mobilnya. Termasuk asbab untuk selamat, dia pasang satu penyaman lek. Termasuk masuk akal untuk selamat, dia tak mau berjalan di jalan. Lalu dengan kecepatan yang normal, tidak melebihi yang ditentukan, tidak melanggar marka, tidak melanggar rambu-rambu yang lintas, seterusnya. Pasti kamu selamat. Orang yang semacam ini pasti selamat sampai tujuan. Semua masalah sudah dia lakukan. Apakah berpengaruh harus menghasilkan apa yang dia inginkan sampai selamat sampai tujuan? Sampai. Harus pasti positif selamat sampai tujuan. Berapa banyak kejadian? Itu waktu gaannya. Jalan tol yang sudah dipisah dengan pembatas pagar ini itu luar biasa. Dan dia jalan dengan normal. Tiba-tiba dari arah berlawanan corong, dengan kecepatan tinggi masuk ke arah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Tidak dia inginkan. Asbab belum tentu dengan jadinya mampu bisa menghasilkan sesuatu tanpa izin, tanpa takdir dari Allah SWT. Yang penting kamu menjalani asbab. Jalan asbab yang bermakna asbab yang mudah, iman itu diperintah Allah atau diizinkan Allah. Jalan itu bermanfaat bagimu. Hasilnya seperti apa kamu pasrahkan kepada Allah. Makanya tawakalmu bukan kepada sebab, tapi kepada Ustaz bin yang mentakdirkan dan menentukan segalanya Allah. Bukan kepada dokter yang operasi, bukan kepada obat yang kamu minum, bukan kepada alat pengaman yang kamu pakai, tapi kepada Allah kamu tawarkan dan pasrahkan saja seperti yang terpenuhi. Yakin aku beriman semua dengan takdir, akan tertukar bagiku kebaikan, takdirkan bagiku yang baik, selamatkan aku, sembuhkan aku, hindarkan aku dari yang jelek, dari yang tidak diinginkan. Begitulah tawakal. Asbab kamu jadi, kamu tawakal kepada Allah Subhanahu di dalam Quran maupun sunnah ada beberapa kata bicara Allah mungkin ada manfaatnya lebar sedikit sekali lebar beberapa tuntunan untuk orang itu mengamalkan asbab terhindar dari kejelekan, baik itu wilayah sesuatu yang kamu lakukan sebelum itu terjadi, bukan pengobatan tetapi pencegahan. Antara lain memakan kurma ajwa حق معاد الله أن الله المسلم رسولك من تصبح بسبع كمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ومسكة لم يضره سم ومسكة yang baginya makan 7,2 maka dia tidak akan termadorokan dia itu tidak akan termadorokan oleh racun ataupun sihir kosoklah menunjukkan di makam kurma tersebut di pagi hari sebelum dia mengkonsumsi apa-apa sebelum dia makan yang lain-lainnya tasobah dari sobah saya kalau makan satu lukum menamakan sarapan itu sobuh aluh tasobah menunjukkan dimakan kurma ini sebelum yang lain dia makan. Kata Fathawi, hal itu karena doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saya sudah mendoakan sehingga barokah pada kurma ajwa ini. Salah satu sebab litaya tuqa pencegahan sehingga kalau dengan izin Allah selamat dari pengaruh racun maupun sihir terlindungi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di riwayat Aisyah di Muslim Abu Dawud Muhammad dan yang lain Rasulullah sebutkan baitun ya Aisyah baitun la tamrafi jia'un ahlu rumah yang tidak ada kurma padanya kelaparan para penghuninya. Artinya anjuran dari Rasulullah SAW untuk seorang muslim terbiasa makan kurma dianjurkan karena itu termasuk buah yang sangat bermanfaat banyak kebaikan yang ada padanya sehingga sampai dikatakan jika ada rumah yang tidak ada kurma padanya kelaparan penghuninya. Aku kembali kepada hadis. Kalau ini ajwa Demikian pula azkar, zikir-zikir. Zikir termasuk zikir yang melindungi seorang hamba dari berbagai macam kejahatan dan kejelekan yang tampak maupun yang tersembunyi, samar, tidak terlihat oleh matanya, dari kejahatan hasad, kejahatan syaitan, dan yang lain-lainnya. Berbaik, Allah menyebutkan manfaat sedikit lebih dari 100 manfaat. Lebih dari 100 manfaat hingga bagi orang yang berpikir. Antara lain juga sebutkan membuat ridha Allah, mengusir syaitan, melapangkan dada dari kesempitan, kesedihan, tekanan, suntuk, dan yang semisalnya dari penyakit hati. Pikir pula menjadikan seorang hamba dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saya mengakui tentang pikir yang ketiga, al-aslu, madu, mengkonsumsi madu, asbab. Di wayang ini belajar, Rasulullah sebutkan, alaikum bisyifa'ai al-aslu. Janganlah kalian dirasakan dengan dua yang menyembuhkan, madu dan Quran. Ini terbanyak baca Quran dan terbanyak minum madu di Quran. Syifa adalah sebuah itu. Obat itu pada tiga, surga tu'afu, minum madu, surga tu'afu, hijau, dan pisau tukang-tukang, yang ditukang. Oke, dia tunar, dan dibakar dengan air, si, panaskan kemudian di, penyokan di, titik-titik saraf tertentu. Wahana aku mati adil kain, dan aku melarang aku dari kain dia waktu. Kemudian kembali kepada asal, salah satu pengobatan yang Rasul sebutkan. Yang keempat, hatta tusoda cinta hitam. Di Bukhari Muslim, alaikum bihadhihi hatta tusoda. Inna fiha syifa'an min kulli da'in as-sa'a. Dalam kalian berobat dengan biji hitam ini, semoga, karena dia obat dari segala penyakit kecuali saat itu kematian. Mati tidak ada obat yang mati. Segala penyakit dengan hakatus sauda. Kata Ibn al-Qayyim, banyak manfaat, banyak sekali manfaat yang terdapat pada cinta-cinta ini. Yang kelima, zaitun. Allah sebutkan itu dalam beberapa ayat. Syajarat al-mubarakah, zaitun. Allah sebutkan pohonnya sebagai pohon yang diberkahi. Ini banyak kebaikan padanya. Kata Qurtubi dalam bahasanya, Allah bersumpah dengan zaitun, wattin, wazaitun. Tentu Allah bersumpah dengan makhluknya. Itu boleh. Dan Allah bersumpah dengan apapun yang Allah terjadi. Allah bersumpah dengan sesuatu pasti menunjukkan keagungan, keserangan, dan maaf, kebaikan dari sesuatu itu. Kata Qurtubi, Allah bersumpah dengan zaitun karena banyak manfaat terkandung di dalamnya, termasuk sebagai obat bagi banyak penyakit dalam, kata Qurtubi ini masih, dan penyakit-penyakit luka, luka luar pada mungkin atau tubuh kemudian. Di sini Rasulullah sebutkan, "Kullu zayn tertahinu bin fa'innahu min syajaratin mubarakah." Maka zaitun dan berminyaklah dengannya. Ini akan sebagai minyak. Karena dia dari pohon yang diberkahi. Yang ke enam zam-zam. Ada zam-zam. Rasulullah sebutkan, khairuna ala wajhil ard ma'u zam-zam. Air terbaik di muka bumi air zam-zam. Fihi ta'amutun musibah dengan sukun padanya menyiapkan makanan dan menyembuhkan dari penyakit. Jadi itu sahih kalau Allah berani. Yang ketujuh, daun sidr atau daun bidara termasuk untuk dipakai orang yang terkena sihir. Astagfirullahaladzim. Atau orang yang dibuat terhalang dari keluarganya. Ini kalau itu perempuan yang buat benci atau musuh pada suaminya, atau seorang laki tidak bisa mendekat kepada istrinya. Jadi ini adalah amal yang digunakan untuk diminum atau dimandikan pada orang yang bersangkutan yang terkena sambil dihukia tentunya dengan bacaan-bacaan yang syar'i. Itu daun sidr atau daun bidara, beberapa asbab yang ada di dalam Quran maupun Sunnah asbab beberapa penyakit, untuk kekayaan lain, aku hijrama tertekan, termasuk dalam tersebut untuk mengobatkan yang lain, yang diizinkan atau bahkan diajukan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu secara ringkas kandungan hadis Allah Ta'ala alam Thank you.